Bapa di surga, kami datang sekali lagi kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami tahu bagaimana caranya kami menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, baik hambamu yang akan memberitakannya ataupun setiap kami yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami ada di tempat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ada yang luar biasa, ada yang baik, ada yang puji Tuhan begitu ya. Itu ungkapan kebenaran atau itu ungkapan harapan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Berharap baik-baik saja, kita semuanya tinggal dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan juga pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, kita boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-24. Kitab Keluaran, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ke-24. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-24, saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-24. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-24, demikian firman Tuhan. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sampai demikian jauh Bapak Ibu sekalian, kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita renungkan sore hari ini adalah tantangan dan tangan Tuhan. Mari kita terjemahkan kata tantangan itu sebagai pergumulan-pergumulan kita, sebagai permasalahan-permasalahan, sebagai kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sehari-hari. Dan Bapak Ibu sekalian, karena temanya hari ini tantangan dan tangan Tuhan, begitu ya, sore hari ini saya ingin memberikan tantangan kepada Bapak Ibu sekalian. Gampang Bapak Ibu sekalian, ada dua gambar yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan silakan Bapak Ibu sekalian menebak gambar itu. Boleh ditayangkan gambarnya? Ada gambar yang bisa ditayangkan? Oke. Bapak Ibu sekalian, ada gambar ini, satu semacam apa ya, lukisan begitu ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan gambar abstrak, bukan abstrak juga sih karena ada bentuknya begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam gambar ini ada 4 gambar. Bapak Ibu sekalian boleh cari ada gambar apa saja di dalam gambar ini. Ada 4 gambar Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kasih tahu begitu ya, tapi Bapak Ibu sekalian cari dulu begitu ya. Ada gambar apa aja yang Bapak Ibu sekalian lihat dari gambar ini? Siapa yang lihat gambar pohon? Batang pohon. Lihat Bapak Ibu sekalian, ada gambar batang pohon. Ini Bapak Ibu sekalian, batang pohon. Ada Bapak Ibu sekalian yang lihat seorang wanita sedang berjalan? Ini Bapak Ibu sekalian, wanita sedang berjalan. Kenapa saya yakin ini wanita? Karena dia pakai rok begitu ya Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin pria pakai rok begitu ya. Yang ketiga, ada Bapak Ibu sekalian yang lihat bangunan-bangunan, gedung-gedung di dalam gambar itu? Ada Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, gedung, gedung, gedung. Ya bisa bangunan, bisa gedung begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang lihat gambar seorang lelaki, wajahnya aja? Ya ini Bapak Ibu sekalian. Ini gambar wajah seorang lelaki begitu ya. Gambar selanjutnya. Ini lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Satu lagi. Di dalam gambar ini ada 5 gambar. Bapak Ibu sekalian boleh cari, boleh tebak ada gambar apa saja. Ya oke lah, 4 gambar deh begitu ya. Ada gambar apa aja Bapak Ibu sekalian? Ini lebih berwarna, lebih gampang ditebak dan lebih jelas garisnya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang lihat sungai? Gambar sungai. Gantian sebelah sini, ini sungai Bapak Ibu sekalian. Ada yang lihat orang lagi tidur? Mana orang lagi tidur, Bapak Ibu sekalian? Ini orang lagi tidur gitu ya. Ada yang lihat gambar seorang kayak semacam orang Meksiko naik kuda begitu, Bapak Ibu sekalian? Ini Bapak Ibu sekalian. Ini orangnya, ini kudanya. Dan yang terakhir adalah gambar wajah pala seorang kakek-kakek begitu ya, berjanggut dan berambut putih. Bapak Ibu sekalian, kalau tantangan-tantangannya cuma seperti ini cuma satu gambar, ada 5 gambar begitu ya. Ada yang satu gambar isi 12 gambar. Kenapa saya enggak tayangkan Bapak Ibu sekalian? Susah nyarinya begitu ya. Khotbah saya enggak kelar-kelar begitu ya. Jadi mendingan yang 4 aja yang saya liatin begitu ya. Bapak Ibu sekalian, gambar-gambar seperti ini kalau kita disuruh tantangan mencari gambar, menebak gambar. Senang enggak Bapak Ibu sekalian? Menyenangkan kalau tantangan-tantangannya seperti ini. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, tantangan, pergumulan, permasalahan kehidupan kita seringkali tidak menyenangkan. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan ini bersama dengan tantangannya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita harus meneteskan air mata. Bukan hanya sekedar mencari gambar di dalam gambar, tetapi menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan itu kadang-kadang berat bagi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana seharusnya kita melihat dan menyikapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Keluaran pasal yang 5 Bapak Ibu sekalian menceritakan tentang bagaimana Musa menghadap Firaun. Kalau kita baca dalam bagian sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pasal yang 4 ayat 29 sampai 31. Musa bertemu dengan tua-tua Israel. Tua-tua Israel itu wakilnya seluruh bangsa Israel. Jadi ketika mereka bertemu dengan tua-tuanya, begitu Bapak Ibu sekalian, Musa dan Harun sudah dianggap bertemu dengan seluruh bangsa Israel. Waktu Musa memberitakan firman Tuhan, mengadakan tanda dan mujizat di hadapan tua-tua Israel, respon mereka bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dikatakan demikian, ayat yang ke-31 pasal yang ke-4. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Bapak Ibu sekalian, respon dari tua-tua Israel itu sangat positif. Musa memberitakan firman Tuhan, mengadakan tanda-tanda mujizat, tua-tua Israel, mereka percaya, mereka bersyukur kepada Tuhan dengan sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Musa sebelum diutus menghadap kepada Firaun, sebelum dia bertemu dengan tua-tua Israel, Musa punya kekhawatiran-kekhawatiran, Bapak Ibu sekalian. Musa dalam percakapannya dengan Tuhan berkata demikian, gimana kalau bangsa itu enggak percaya dengan perkataanku? Gimana kalau bangsa itu enggak percaya dengan tanda-tanda dan mujizat yang aku buat? Gimana kalau aku enggak pinter ngomong di depan Firaun, di depan tua-tua Israel? Dan kalau gimana-gimana yang lainnya? Di dalam hati Musa muncul keraguan. Enggak pede Musa diutus Tuhan. Tapi akhirnya Musa jalan juga, Bapak Ibu sekalian. Setelah bertemu dengan tua-tua Israel, responnya sangat positif begitu ya. Kalau saya membayangkan di dalam diri Musa mulai muncul satu kepercayaan diri. Betul, Tuhan menyertai saya. Betul, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan betul, saya diutus oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Keraguan Musa sedikit demi sedikit terkikis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika dia bertemu dengan Firaun, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat percakapan Musa dengan Firaun. Ayat yang pertama dan yang kedua, kira-kira kalau dibahasakan dalam bahasa-bahasa sehari-hari, bisa demikian Bapak Ibu sekalian. Ketika Musa menghadap Firaun, Musa berkata, tolong deh, bebaskan, izinkan bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban. Allah orang Ibrani itu telah menemui kami. Jawaban Firaun Bapak Ibu sekalian, memang siapa Allah lu? Gue gak kenal Allah lu. Ngapain gue harus dengerin firmannya dia? Bapak Ibu sekalian, respon yang didapat Musa tidak sebaik ketika dia tadi berhadapan dengan tua-tua Israel. Ayat yang kedua berkata demikian, Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Permohonan pertama ditolak sama Firaun. Ayat yang ketiga, Musa mengulang kembali permohonannya kepada Firaun. Lebih jelas, Bapak Ibu sekalian, lebih detail. Dikatakan kami mau pergi 3 hari ke padang gurun buat mempersembahkan korban. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel tidak terkena penyakit dan tidak terkena pedang. Jawaban Firaun, Bapak Ibu sekalian, pemalas kamu, pemalas. Alasan kamu pergi ke padang gurun mempersembahkan korban, alasan. Padahal kamu gak mau kerja. 2 kali Musa menghadap kepada Firaun, dan 2-2 permohonannya semuanya ditolak oleh Firaun. Bapak-Ibu sekalian, respon Firaun tidak seperti yang dibayangkan oleh Musa. Ada kata biarkanlah, ada kata izinkanlah dalam ayat yang pertama dan juga yang ketiga. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, respon Firaun benar-benar di luar dugaan Musa. Bukan hanya responnya yang mengagetkan, tetapi Bapak-Ibu sekalian, Firaun mengeluarkan perintah karena beranggapan bangsa Israel ini malas. Alasan kalau mereka mau mempersembahkan korban. Mereka cuma gak mau kerja. Karena mereka malas, kerjanya harus diperberat. Bapak-Ibu sekalian, jerami yang pada awalnya diberikan oleh orang-orang Mesir supaya orang-orang Israel bisa bikin batu bata, Bapak-Ibu sekalian. Firaun memerintahkan, jangan kasih lagi jerami. Dan penderitaan itu terlihat kalau kita melihat dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian. Penderitaan orang Israel karena tidak diberikan jerami itu terlihat dan tergambar dalam ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Jadi Bapak Ibu sekalian, cari jeraminya aja itu susah. Mereka harus ganti jerami dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Tunggul gandum. Dan untuk mencari tunggul gandum, mereka perlu pergi ke seluruh negeri. Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu dengan Firaun, responnya negatif. Ketemu dengan orang-orang Israel, mandornya orang-orang Israel, Bapak Ibu sekalian, Musa dan Harun dikutuki. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena mandor orang Israel menganggap bahwa Musa dan Harunlah yang membuat pekerjaan mereka diperberat. Dan memang mereka yang membuat itu. Ayat yang ke-21, mandor-mandor Israel berkata kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Bapak-Ibu sekalian, kiranya Tuhan menghukum kamu. Itu kutukan, Bapak-Ibu sekalian. Ketemu dengan Firaun, permintaannya ditolak. Permohonannya ditolak. Ketemu dengan mandor-mandor orang Israel, Musa dan Harun dikutuki. Bapak-Ibu sekalian, ini tantangan yang besar di awal pelayanannya Musa. Bapak-Ibu sekalian, respon Musa sangat wajar sekali kalau kita baca ayat yang ke-22 sampai 23. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan mengapa kamu perlakukan umat ini begitu bengis? Dan masalahnya Tuhan, kenapa juga aku yang kamu utus? Bapak-Ibu sekalian, lihat kondisi Musa tadi ketika sebelum dia berangkat, dia ragu-ragu, dia kurang percaya diri. Ketemu dengan tua-tua Israel, kepercayaan dirinya mulai meningkat. Ketemu dengan Firaun, dia turun lagi kepercayaan dirinya. Bahkan kalau kita baca, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-22, 23, itu ada nuansa kekecewaan dalam hati Musa kepada Tuhan. Ada nuansa Musa itu semacam komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan engkau mengutus aku? Bapak-Ibu sekalian, tetapi dari bagian ini begitu ya, kita bisa belajar beberapa hal. Terutama ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, permasalahan, baik di dalam pelayanan kita ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Tantangan seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi datanglah kepada Dia. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya hal yang membuat kita kesulitan, datang sama Tuhan. Ayat yang ke-22, kalimat yang pertama, Bapak Ibu sekalian boleh garis bawahi kalimat ini baik-baik. Dikatakan demikian, lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, permintaannya ditolak, permohonannya dua kali ditolak. Berhadapan dengan para mandor Israel, dikutuki. Dan buat Musa, itu pergumulan yang besar di awal pelayanannya. Dan ketika dia melihat pergumulan yang besar itu, Bapak Ibu sekalian, dia datang lagi sama Tuhan. Musa gak minta bantuan yang lain. Musa tidak lari daripada Tuhan. Musa tidak berkata, Tuhan cukup sampai di sini, saya keluar. Tapi Musa datang kembali sama Tuhan. Meskipun, Bapak Ibu sekalian, saya harus katakan meskipun, ketika Musa datang kepada Tuhan, nuansanya itu kurang baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan nuansanya kurang baik? Karena memang Musa dalam kondisi hatinya itu perlu menumpahkan isi hatinya sama Tuhan. Seolah-olah Musa ingin berkata begini, Tuhan benar kan aku ini gak pandai bicara, jangan utus aku. Dari dulu aku gak pandai bicara, sekarang pun aku gak pandai bicara. Engkau bilang pimpinlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Baru minta mohon izin pergi. Bangsa ini bukan hanya dibebaskan Bapak Ibu sekalian, tetapi makin ditindas. Bapak Ibu sekalian, Musa datang kepada Tuhan dengan hati yang kecewa sama Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan dengan hati yang kecewa, dengan perasaan marah sama Tuhan, kadang-kadang kita apa Bapak Ibu sekalian? Sungkan ya Bapak Ibu sekalian. Pernah doa marah-marah sama Tuhan? Pernah doa komplain sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu sekalian tanya saya begitu ya. Saya beberapa kali komplain sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya komplain Bapak Ibu sekalian sama Tuhan. Dan buat saya boleh komplain sama Tuhan, tapi jangan kurang ajar sama Tuhan. Kenapa saya berani komplain sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Karena saya anak, dia bapak. Dan Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, bukan hanya Tuhan yang ingin menerima kita, membuka tangannya ketika kondisi kita baik-baik saja. Kalau kita lihat catatan Alkitab, Bapak Ibu sekalian, beberapa tokoh-tokoh Alkitab pernah datang kepada Tuhan, komplain sama Tuhan. Nabi Yeremia, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah-olah memberkati orang fasik, melindungi orang yang tidak menyembah kepada Dia. Nabi Yeremia, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari kehidupannya, seorang nabi yang melayani dengan begitu setia. Tetapi di masa-masa pelayanannya, tidak ada satu orang Israel pun yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan, betul. Dia menyampaikan isi hati Tuhan, betul. Tapi dalam pelayanannya, tidak ada satu orang pun yang bertobat. Dan Yeremia sempat komplain sama Tuhan. Habakuk, Bapak Ibu sekalian, Nabi Habakuk, kalau Bapak Ibu sekalian baca di awal kitabnya begitu ya. Habakuk komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan ketidakadilan itu merajalela? Dosa di mana-mana. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang lain, Bapak Ibu sekalian, Daud sempat komplain. Yesaya sempat komplain sama Tuhan. Bahkan kalimat yang dulu waktu kami di kampus menjadi bahan gurauan begitu Bapak Ibu sekalian, ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Itu nada apa Bapak Ibu sekalian? Nada kecewa, nada sudah gak tahan lagi, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Membiarkan kondisi seperti ini. Dulu waktu di kampus, begitu ya, waktu high season, waktu kumpul tugas, jadwalnya banyak kumpul tugas begitu ya. Kita mahasiswa suka bercandaan, sampai berapa lama lagi ya Tuhan paper ini selesai, begitu ya. Itu suara hati seorang mahasiswa putus asa ngerjain paper gak jadi-jadi, begitu Ibu sekalian. Tapi kita boleh sebagai anak-anak Tuhan datang sama Tuhan dengan nada kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sebenarnya kita punya Tuhan seperti Dia. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Bapak Ibu sekalian, beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada permasalahan, kalau ada pergumulan, kalau ada keluh kesah, datang sama Tuhan, beritahu sama Tuhan. Kesel sama Tuhan, boleh, tapi jangan kurang ajar sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena kita manusia yang lemah dan terbatas, kadang-kadang kita tidak mengerti sepenuhnya, dan kita punya perasaan, kita boleh mengungkapkan perasaan itu kepada Tuhan, tapi jangan kurang ajar sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Ketika kita melayani Tuhan, ada tantangan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada pergumulan. Dan disitulah baiknya Tuhan kita. Dia mau mendengarkan segala pergumulan dan juga keluh kesah kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Pergumulan permasalahan yang kita alami, Bapak Ibu sekalian, bisa Tuhan pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam ayat yang ke-24 ada kalimat berkata demikian, sekarang engkau akan melihat, dan ada satu kalimat yang diulang dua kali, Bapak Ibu sekalian, yaitu kalimat dipaksa oleh tangan yang kuat. Itu diulang dua kali dalam satu ayat. Kalau saya boleh singkat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-24 ini, saya lebih suka berkata demikian, sekarang engkau akan melihat siapa saya. Itu kan perkataan Tuhan kepada Musa, Bapak Ibu sekalian. Ketika Musa berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan, ini loh buktinya aku gak pandai ngomong, jangan utus aku. Tuhan cuma bilang, sekarang kamu akan melihat. Melihat apa, Bapak Ibu sekalian? Melihat pribadi Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu sekalian, tantangan Musa sebenarnya begitu ya, bukan hanya dia berhadapan kepada Firaun, bukan hanya dia habis dikutuki oleh mandor-mandor Israel, tetapi tantangan yang Musa hadapi adalah keraguan dalam hatinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, sekarang engkau akan melihat. Musa bukan hanya melihat kuasa Firaun yang luar biasa, dengan satu perintah bisa membuat sebuah bangsa makin tertindas. Tetapi dia juga akan melihat kuasa Tuhan yang membukakan mata hatinya, melihat keraguan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu sekalian berpikir begitu ya, kenapa sih waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melayani, dia perlu menyembuhkan penyakit, dia perlu mengusir setan, dia perlu memberikan makan begitu banyak orang dengan makanan yang sedikit. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Kenapa Tuhan perlu melakukan mujizat-mujizat ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini? Tuhan mau pamer, mau show off kuasanya sama kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan melakukan itu karena memang kebebalan dan kedegilan hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, bahkan waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, ada orang yang berkata demikian, dia kan nyembuhin, mengeluarkan setan itu dengan kuasa Belzebul. Ya mereka teman, sama-sama setan, begitu. Bapak Ibu sekalian, dalam momen-momen tertentu Tuhan mengizinkan kita melihat kuasanya, supaya kita tahu bahwa Dia benar-benar Tuhan. Satu kali ada seorang misionaris, Bapak Ibu sekalian. Dia melayani di pedalaman. Beberapa bulan lamanya dia tinggal di situ, memberitakan Injil, membagikan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang percaya. Satu pun tidak. Sudah beberapa bulan melayani, tidak ada yang mau percaya kepada pemberitaannya. Satu kali ada seorang kerasukan setan, Bapak Ibu sekalian. Hamba Tuhan ini melihat dari jauh ada kerumunan orang berkumpul di satu rumah begitu ya. Teriak-teriak ke sana kemari begitu ya. Hamba Tuhan ini cuma lihat dari jauh begitu. Terus dia ngerti, oh ada orang kerasukan begitu ya. Setelah dia melihat dari jauh, dia mulai mendekat. Berdiri di halaman rumah itu, Bapak-Ibu sekalian. Setelah nunggu berapa lama begitu ya. Gak keluar-keluar itu setan begitu ya. Terus hamba Tuhan ini bilang sama salah seorang bapak, ternyata salah seorang keluarga dari orang yang kerasukan setan ini. Dia bilang begini, boleh gak saya bantu? Karena bapak ini, keluarga ini sudah merasa kewalahan begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi dia bilang oke, bantu aja masuk. Tapi masalahnya Bapak-Ibu sekalian waktu dia masuk, ada beberapa orang yang mungkin adalah dukun begitu ya, yang lagi berusaha tuh mengeluarkan setan itu dari orang ini. Bapak yang tadi bilang, coba gantian dong, nih bapak ini mau kasih bantuan begitu ya. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian setelah beberapa lama dia menyanyi, memuji Tuhan sendiri begitu ya, berdoa sendiri, diusir setannya keluar. Bapak-Ibu sekalian bukan ucapan terima kasih yang diterima oleh hamba Tuhan ini. Yang diterima oleh hamba Tuhan ini, Bapak-Ibu sekalian, ancaman. Dari siapa, Bapak-Ibu sekalian? Dari dukun-dukun yang tadi tuh, yang mencoba mengeluarkan setan tapi gak bisa-bisa. Bukan ucapan terima kasih yang diterima dari hamba Tuhan ini, ancaman dari dukun-dukun. Dan memang bukan sekedar ancaman, Bapak-Ibu sekalian. Selama beberapa minggu kemudian, hamba Tuhan ini coba disantet, begitu ya. Coba diguna-gunain. Alasannya simpel. Karena dukun-dukun ini merasa pekerjaannya diambil oleh hamba Tuhan ini, begitu ya. Dan hamba Tuhan ini mengerti ketika dukun itu datang kepada dia. Dukun itu datang kepada hamba Tuhan ini lalu berkata demikian. Saya coba santet kamu loh, berapa minggu, berapa waktu ini saya coba bikin kamu, kalau enggak mati ya menderita deh pokoknya. Tapi enggak bisa. Dukun ini cuma tanya begini, kok gak bisa ya kami santet kamu? Hamba Tuhan cuma bilang begini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sang pencipta alam semesta ini yang melindungi saya dengan kuasanya. Sudah, dukunnya pergi Bapak Ibu sekalian. Habis dengar jawaban seperti itu dukunnya pergi. Tapi beberapa hari kemudian dia balik lagi Bapak Ibu sekalian. Datengin lagi hamba Tuhan ini lalu berkata demikian, boleh enggak kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus yang kuasa itu kepada saya? Kami mau dengar. Bapak Ibu sekalian, singkatnya adalah orang-orang pertama di pedalaman itu yang mendengar tentang Tuhan Yesus dan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat itu dukun-dukun tadi. Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan perlu dalam tanda kutip show off kuasanya, mengusir setan dulu, baru orang-orang bisa lihat pada datang mencari Tuhan? Karena memang betul Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan diberitakan, kita itu kadang-kadang bisa mengeraskan hati, menebalkan telinga kita. Kita gak mau dengar itu firman. Tetapi ketika kita melihat sendiri kuasa Tuhan yang nyata, baru kita tahu dia betul-betul Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah mengalami kuasa Tuhan, tapi bukan dengan kuasa kegelapan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Satu kali saya punya pergumulan, sudah dalam titik batas ambang saya begitu ya, ambang titik batas, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau boleh besok semuanya selesai. Pergumulan itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Saya cuma bilang begini, Tuhan kalau Tuhan tahan lebih lama lagi begitu ya, saya gak tahan lagi nih, boleh gak Tuhan besok selesai? Malamnya saya berdoa seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan esok hari begitu ya, semuanya selesai. Pernah Bapak Ibu sekalian punya doa yang dijawab dengan begitu cepat oleh Tuhan? Dan buat saya itu kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan dalam satu malam Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan yang berat itu dalam satu masa yang singkat? Kalau bukan Tuhan yang mengubahkan, mengubahkan, dan mengubahkan. Kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, saya yakin Tuhan ada. Tuhan berkuasa. Tuhan baik, dan Tuhan mengasihi saya. Kadang-kadang kita perlu pengalaman-pengalaman iman seperti itu untuk boleh mengenal Dia, bahwa Dia betul-betul Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah tantangan, pergumulan, permasalahan juga bisa dipakai Tuhan untuk membentuk diri kita menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kalau kita baca tentang kehidupan Musa, Bapak Ibu sekalian, Musa dikatakan dalam firman Tuhan sebagai orang yang paling lembut hatinya. Ada ayat yang berkata, di dalam dunia ini tidak ada orang yang lebih lembut hatinya daripada Musa. Yang kedua, firman Tuhan juga berkata bahwa Musa adalah orang yang ketika Tuhan berfirman, berbicara kepada Musa, dia itu berhadapan seperti seseorang berbicara dengan temannya. Jadi waktu Tuhan berfirman, Bapak Ibu sekalian, kepada Musa, Musa itu kayak bicara sama temannya, deketan begitu ya. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Musa satu-satunya orang yang pernah melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab mencatat Musa pernah melihat bagian belakangnya Tuhan. Para penafsir bilang itu punggungnya Tuhan, Musa pernah lihat. Dan kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya di sebuah gunung dan disaksikan oleh murid-muridnya, ada siapa di situ Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Musa bisa menjadi orang seperti itu karena Musa berhadapan dengan Firaun, karena Musa berhadapan dengan laut teberau, karena Musa berhadapan dengan sebuah bangsa yang komplain, minta makan, minta ini, dan minta itu. Selama 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mereka dihadapin sama laut teberau. Gak bisa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyatakan kuasanya membelah lautan. Selisih sebentar, mereka komplain, minta makan. Gimana caranya memberi makan sebuah bangsa yang besar, kira-kira jumlahnya 600 ribu orang lebih pada waktu itu. Sudah dikasih mana, Bapak Ibu sekalian, roti dari surga, mereka komplain lagi, minta daging. Gimana caranya memberi daging untuk seluruh bangsa ini? Sudah minta daging, Bapak Ibu sekalian, di satu tempat mereka mengalami ada sebuah air mata air, tapi mata airnya pahit. Komplain lagi, kami mau air yang manis. Peristiwa anak lembu emas dan juga peristiwa-peristiwa yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya membentuk Musa jadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Satu kalimat yang pernah saya baca, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan sekedar mau berurusan dengan ladangnya, tapi Tuhan juga mau mengurus pelayan-pelayannya. Dalam pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, ada permasalahan, lihatlah itu sebagai momen di mana Tuhan sedang membentuk kita. Kalau kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada kalimat lain yang berkata demikian. Tuhan bukan saja berfokus pada penyelesaian permasalahan umat-Nya, tetapi Tuhan juga ingin membentuk umat-Nya. Bapak Ibu sekalian, apa susahnya buat Tuhan menyelesaikan pergumulan kita? Apa sulitnya buat Tuhan yang Maha Kuasa itu menyelesaikan dalam sekejap mata semua permasalahan yang kita alami? Saya pernah mengalami itu semalam semuanya selesai. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu tidak selesai atau belum diselesaikan oleh Tuhan, sebenarnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Menjadi orang yang lebih bersandar kepada Tuhan. Menjadi orang yang terus melihat Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ada satu video yang bisa kita lihat sama-sama. Olimpiade Barcelona tahun 92. Lomba lari 400 meter. Orang ini bernama Derek Redmond begitu ya. Dia favorit untuk meraih medali emas pada perlombaan kali itu. 400 meter spesialisasinya, Bapak Ibu sekalian. Lomba dimulai. Di tengah-tengah lomba dia merasakan kesakitan gitu ya. Dia mengalami cedera, Bapak Ibu sekalian. Troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come. Dia tetap ingin menyelesaikan perlombaan itu meskipun dengan lari yang terpincang-pincang. You raise me up. Stand on mountains. You raise me up. Ada orang yang melintasi trek lari dan menghampiri Derek. Iya, orang itu bapaknya, Bapak Ibu sekalian. Pesan dari video yang ingin disampaikan betul bahwa kita tidak boleh menyerah, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin menyoroti kehadiran bapak dari Derek Redmond ini ketika dia mengalami cedera dan memapah anaknya, membantu anaknya menyelesaikan lomba lari itu. Kita melihat satu teladan yang baik, seorang bapak duniawi bisa dengan begitu baik memapah anaknya, memberikan bahunya, anaknya bisa menangis di sampingnya, menyelesaikan lomba itu bersama-sama. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan pernah lupakan, kita punya Bapa surgawi. Kita punya tantangan, kita punya permasalahan, kita punya pergumulan, itu betul Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapa yang di surga bukan hanya menerima kita, membuka tangannya ketika semuanya baik-baik saja. Bapa yang di surga mau memberikan bahunya untuk kita bisa menangis. Bapa yang di surga mau mendengar segala keluh kesah kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak meninggalkan kita ketika pergumulan dan juga permasalahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, ketika pergumulan permasalahan melanda kehidupan kami, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan membuka tangan-Mu untuk menerima kami, memeluk kami. Bahkan Tuhan menyediakan waktu-Mu mendengarkan segala keluh kesah kami, mendengarkan segala komplain kami, mendengarkan segala ketidakmengertian kami atas apa yang terjadi. Dan bahkan Tuhan boleh memberikan kepada kami mengenal diri-Mu melalui kuasa-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan kalau kami punya pergumulan, punya permasalahan. Kami bersyukur untuk segala kesulitan hidup yang kami alami hari ini. Karena melalui kesulitan-kesulitan itulah Tuhan sedang membentuk kami menjadi orang yang serupa dengan Tuhan. Kalau Musa Tuhan bentuk melalui perjalanan 40 tahun di padang gurun, biarlah kami juga percaya Tuhan membentuk kami melalui pergumulan, permasalahan, kesulitan yang kami hadapi hari lepas hari. Kami mengarahkan mata kami, hati dan juga pikiran kami kepada Tuhan. Kami rindu bersandar kepada kasih dan kuasa daripada Tuhan. Karena Engkau Allah sungguh ada. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada permasalahan yang kami alami. Dan biarlah kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.